sini, mau di sini, di amal ini. Semuanya dilai pada mudilalah, mudilai pada hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Dengan limpah dan nikmatnya kita dapat kuliah pada tengah hari ini. Saya mohon maaf atas kelewatan tadi dan kiu banyak juga perlu untuk tadi. Yang mohon maaf lah pada lewat. Jadi insyaAllah pada tengah hari yang mulia ini saya ingin bincang sedikit sebanyak dengan para jemaah yang ada dalam rumah Allah ini, iaitu berkaitan dengan kehidupan kita dan pertemuan kita pertama untuk pergi ke alam bazar. Ini kita akan, kita semua yang ada dalam majlis ini akan bertemu dengan malaikat maut yang mana kita sentiasa menyebut namanya, tetapi belum kita ketemui dia. Jadi insyaAllah itulah malaikat pertama yang akan kita jumpa, walaupun yang kiri kanan yang mencatat kita, kita tak pernah tengoknya, tetapi yang kita akan jumpa yang pertama malaikat maut. Tetapi kita nak pertemuan kita dengan dia adalah pertemuan yang penuh kasih sayang, pertemuan penuh keimanan, pertemuan dengan rasa seronok nak meninggal dunia. Sebab kalau kita tanya sama kita di sini, siapa seronok nak mati? Semua orang kaya boleh minta ditangguhkan mati. Jadi nak macam-macam yang kita nak buat. Tetapi kita, kalian hayat kita, kita tak tahu sampai bila. Sebagai firman Allah Subhanahu Wa Taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati. Fa in tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Di mana jelaskan pada kita di sini, siapa yang selamat dalam proses kematian itu, dia akan selamat di akhirat dan selamat daripada bakaran api neraka, dan kamu layak ke syurga. Wa udkhilal jannata faqad faz, dan kamu masuk ke syurga dalam penuh kegembiraan. Mana kita rasa dah kenikmatan itu di alam barzakh, dan di syurga pun kita rasa kenikmatan dia. Masya-Allah. Wa mal hayatud dunya illal mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ni yang kita lalui ini tidak ada lain melainkan banyak tipu daya yang Allah SWT nak uji kepada kita, di mana kita dengan Allah SWT. Jadi sama-sama kita renung bagaimana kita nak bertobat dengan Allah SWT. Pada bulan lepas saya jumpa, saya diminta bertemu dengan beberapa kumpulan yang dijatuhkan hukuman gantung. Di suatu saya bersama dengan mereka berborak, dia tanya saya, "Ustaz, saya reda saya mati kena gantung, tetapi saya tidak reda hukuman yang dikenakan pada saya." Saya tanya dia, "Awak nak hukuman apa?" Dia mungkin dia isap tu dalam penjara ni. Dan dia orang yang jatuh hukuman gantung ni, dia dalam bilik tu seorang diri 23 jam dalam bilik tu, 1 jam dia rehat. Setiap hari begitulah dia. Macam ni ruang saya nak bercakap dengan ustaz, dia ada ustaz datang. Tapi saya duduk dalam sel lain lah dengan tiga yang berceloring jaga saya. Saya tanya, "Awak nak apa? Awak dah dijatuhkan hukuman, rayuan masih ada, tapi rayuan pun tidak menyebelahi awak." Kata saya, "Memang saya sanggup, saya dah taubat, saya sanggup mati, tetapi saya tak reda dengan hukuman." Saya tanya, "Hukuman macam mana?" "Saya nak hukuman hudud. Saya nak saya mati di kisos, sebab saya dah bunuh banyak orang." Saya kata, "Macam mana?" Dia kata, "Kalau saya mati ni, tak adakah saya dapat keberkatan Allah SWT? Sebab saya nak yang Allah, saya tak nak yang manusia." Jadi semua yang ada dalam tu yang mendengar soalan dia, kata, "Ustaz, dia macam mana?" Saya kata, "Awak berhak mengatakan tidak reda pada hukuman ini, tapi awak berhak mati. Dari segi hukum Islam, bunuh balah bunuh. Tetapi masalahnya, bentuk pembunuhan yang disediakan itu tidak mengikut syarak. Itu awak persoalkan di akhirat nantilah dengan yang meluluskan peraturan ini." "Jangan soal saya lah," kata. "Saya dah habis tahap saya mau beritahu supaya dia semangat. Semangat untuk dia Lentor tepi berhukuman itu. Masya Allah. Jadi saya jumpa itu dalam 70 orang. Dalam 70 orang itu seorang tanya soalan. Yang jatuh hukuman gantung. Masya Allah. Jadi kalau kita berada di tempat dia, kita tak tahu tarikh nak kena gantung. Masya Allah. Ini kalau kita yang tak tahu ni, Masya Allah. Kita kena buat persiapan sekarang, kembali kepada Allah SWT, ikut patulah patulah yang ditetapkan oleh syarak. Jadi sabda Rasulullah SAW, yang mana dicipta oleh sahabat ini dalam hadis sahih, berkaitan dengan peristiwa bagaimana malaikat maut nak cabut nyawa orang yang beriman. InsyaAllah, kita semua ni termasuk dalam yang beriman, kita solat lima waktu, insyaAllah. Maka jelaskan di sini dalam hadis, faqad kafana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara hadhi mas'alah wa aghnana an aqwaluna haitsu sarha bi adar ruhi faqala Barak bin Azib. Maka Barak bin Azib cerita waktu kami duduk dengan Rasulullah di kawasan kuburan Baqi', Rasulullah datang. Sebab kami tunggu nak kebumikan jenazah, Rasulullah pun datang kepada kami. Kemudian Rasulullah menyebut a'udzu, sampai melihat bubur di atas kepala, Rasulullah pun menyebut a'udzu billahi min azabil qabr, a'udzu billahi min azabil qabr, a'udzu billahi. Tiga kali Rasul sebut depan sahabat, ya Allah, jauhlah aku daripada azab kubur. Ya Allah, jauhlah aku daripada azab kubur. Ya Allah, jauhlah aku daripada azab kubur. Kemudian summa qala, kemudian Rasul bersabda kepada sahabat yang berada di kawasan kuburan, innal abda jika kana fi iqbal min al akhirah wa inqita' min ad dunya nazalat ilayhi malaikah ka'anna wujuhum syams wujuhum syams. Kata Rasulullah, manusia ni apabila dah tiba tempoh kita berada dalam keadaan azab, dah sampai nyawa kita untuk pergi, kamu akan lihat di hadapan kamu sejauh mata memandang berbaris-baris malaikat turun daripada langit dan bercahaya seperti cahaya matahari wajah malaikat. InsyaAllah, kita doakan pada Allah SWT, kita termasuk dalam hamba yang ini. Dan kata Rasulullah SAW, wajah jenis sumin umud dan basar, sejauh mata kau mana kau melihat, dan bersama malaikat itu di bawah kain kafan, dan malaikat itu juga membawa keranda untuk letakkan roh kita. Masya Allah. Jadi kita semua akan lihat. Sebab tu kita nazar, orang yang di sebelah kita membaca Yasin, kita tak tumpu sangat, kita mengharapkan bacaan itu dapat membantu kita. Dan orang membisikkan di telinga kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya kita tidak lalai. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yu'ajibuni, dan aku takjub yang mana Allah SWT hadiahkan kepada umat aku. Sewaktu kita dalam keadaan nazar, syaitan akan datang berupa ibu dan berupa bapa kita, dan akan cuba lagi untuk kali terakhir mengganggu kita. Tetapi kata Rasulullah SAW, pada waktu itu datanglah zikrullah, zikir yang kita baca selalu itulah. Kita baca istiqamah kepada Allah SWT, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Yang kita baca inilah yang datang menghalau kedua-duanya supaya jangan ganggu proses untuk kita meninggal dunia. Masya Allah, hebatnya zikir yang kita baca lepas solat, hebatnya kalau kita baca ikhlas kepada Allah SWT. Dan waktu itu apabila Rasulullah kata dia dah berdiri, kita dah tengok dah tak ada, dah hanya tinggal mereka, basyiru, basyiru, dia mengucapkan kalimah gembiralah, gembiralah. Kalau kita dapat, apa perasaan kita? Orang datang nak cabut nyawa kita, dia sebut gembiralah. Maknanya itu kita termasuk orang yang beriman. Dan kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan kita begitu, kita semua akan lalui. Saya di depan yang akan lalui, semua sahabat saya ini semua akan lalui proses ini. Kita tak boleh nafikan sebab kita semua mati. Tetapi bagaimana kita nak mati yang baik seperti ini? Dan apabila dah berdiri berbaris-baris, maka barulah kata Rasulullah, summa yaji'ul malikul maut, Kemudian datanglah malaikat maut memberi salam kepada kita. Jadi ada tiga bentuk manusia ini, kelebihan Allah SWT beri. Yang pertama, kita dapat jawab salam itu dan kita boleh minta mati dalam keadaan sujud. Boleh minta mati sebab wudu atau minta itu orang yang insyaAllah kelebihan. Yang kedua, kalau orang tu dapat jawab salam malaikat, insyaAllah. Yang ketiga, kita jawab dengan bentuk isyarat. Dengan orang isyarat dengan kepala, mana dia lah reda untuk pergi meninggalkan jasad. Wajah jelisu wahatta jelisu interoks kata Rasulullah. Malaikat itu duduk dekat kepala kita, malaikat maut, dan kemudian malaikat maut pun membaca tanda kita akan berpisah. Kita mengharapkan ayat ini, ayat yang kita dengar untuk terakhir kita meninggalkan jasad kita. Maka malaikat akan membaca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan penuh keredaan. Fadkhuli fi ibadi, kamu termasuk dalam hamba-hamba. Wadkhuli jannati, dan kamu layak bersyukur. Masya Allah. Bila mereka mahu membaca ayat itu, maka bermulalah kata Rasulullah, batakharadu tasiru kama tasiru qatrah min as-safar. Maka bermulalah proses ruh kamu nak keluar, bermula daripada ibu kaki kita bergerak seperti air yang menitik. Perlahan yang ruh itu bergerak, sebab kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah SWT. Dan setiap anggota kita itu akan mengucapkan selamat tinggal. Sendiri-sendiri kita mengucap selamat tinggal. Buku lali akan mengucap selamat tinggal pada tapak kaki. Perpisahan kita, perpisahan penuh dengan tanggungjawab. Bukan perpisahan dengan penuh kebahagiaan. Sebab apa? Sebab lepas ini semua anggota ini kena jawab di hadapan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari semua mulut kamu ditutup, anggota kamu bercakap, tidak akan menceritakan apa dosa-dosa kamu. Jadi dia sedih, tapi dia mengharapkan dia keluar daripada badan kita ini, dia jadi saksi yang baik untuk kita. Sebab kita datang solat berjemaah, kita berdoa, kita bayar zakat, insyaAllah. Dan kemudian kata Rasulullah, fayakhuzha, dan peringkat sampai dekat halqum kita, nyawa kita dah sampai sini, maka ditarik dan mata kita akan ikut. Kata Rasulullah, mata kamu akan ikut ruh kamu keluar. Sebab itu mata yang ke atas dan ruh kamu keluar. Habis ruh kita keluar, kata Rasulullah SAW, sakitnya orang yang beriman seperti seorang wanita bersalin. Bila keluar itu kata Rasulullah, malaikat sambut, yang ramai-ramai tersambut ruh kita, lebih lembut, lebih sayang daripada seorang ibu mendukung bayi. Dia sambut, kemudian dia kafankan ruh kita. Masya Allah. Fa'iza akhuzha lam yad'uha fi hayadu tarfa'ini hatta ya'khuzha wa yaj'aluha fi zalikal kuhdi wa zalikal hunud. Kemudian dia sambut dengan penuh lemah lembut, dan kemudian dia kafan ruh kita, dan kemudian dia letak di atas tempat untuk bawa, atau sunat untuk bawa ruh kita naik ke langit. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yakhruju minha qatib nafhatu misku wajad ala wajha'a. Kata Rasulullah, waktu ruh kamu keluar dari kafan itu, ruh orang yang beriman keluar bau wangi kasturi yang akan dihidu oleh makhluk-makhluk lain, yang manusia dengan izin Allah SWT. Kalau Allah izin, bau dah wangi. Sebagaimana seorang kawan saya, dia uruskan mandi satu jenazah di PPUM. Sampai keluarga jenazah tanya, ustaz letak minyak wangi ke? Tak. Saya pernah letak minyak wangi. Sebab wangi ruh jasad yang dikapal. Ini hadiah Allah SWT bagi orang yang beriman, orang yang banyak sedekah pada jalan Allah SWT. Dan apabila dah dikafan roh kita, kemudian malaikat-malaikat tadi akan bawa roh kita naik ke langit pertama sampai ke langit ketujuh. Sampai ke langit pertama. Wa yas'aduna biha fala yamuruna biha. Maka Rasulullah dibawa roh kita sampai langit pertama, malaikat langit pertama yang nak buka pintu tu akan bertanya, "Qalu ma hadza ar-tayyib?" Roh siapakah yang kamu bawa untuk berbawang? Kemudian fayaqulu, malaikat-malaikat yang bawa roh kita akan berkata, "Fulan ibnu fulan." Nama orang ni sekian bin sekian. "Bi ahsani asma'i." Namanya baik di atas muka bumi. Orang suka dengan dia. Akhlak dia baik. "Allatika yusammuna fi dunia." Di dunia orang tak suka, tak ada marah pada dia. Baik, dia tak suka buat jahat pada orang. Masya-Allah. Dan hatta yang tahu biha ila samai dunia fa yastahtihuna lahu fa yaftahu lahu fa yashihu min kulli sama muqarrabu ila sama allati taliha. Kata Rasulullah, peringkat per peringkat, langit kedua, langit ketiga dia buka pintu. Tapi itulah soalan-soalan yang tanya oleh mereka. Nak lepaskan buka pintu ni, mereka gembira tengok roh kita di bawah naik sampai ke langit ketujuh. Sampai langit ketujuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tantahi biha sama'i allati fiha Allah ta'ala. Sangat Allah SWT menunggu untuk memberi arahan kepada mereka apa yang sesungguhnya untuk dilakukan kepada roh itu. Fayaqulu Allah azza wa jalla, "Uktubu kitabil abdi fi iliyin wa'idu ilal aw." Jadi buku kita ni, buku amalan kita yang kiri kanan dicatat ni, saya dan semua jemaah yang ada dalam 99 buku. Hanya kita itu, buku kita ada 99. Dan apabila sampai di sana, Allah kata, letakkan buku itu, simpankan buku itu di Iliyin. Kalau buku kita disimpan di Iliyin, di atas sana, Masya Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pasti lepas ni, ma rabbuka wa ma nabiyuka. Insya Allah, kita boleh jawab. Kalau buku kita disimpan dapat yang baik. Dan kemudian Allah perintahkan mereka bawa turun. Bawa turun roh kita semula ke bumi. Fa inni minha khalaqatuhum wa fiha u'iduhum wa minha akhrajun tarahum. Allah perintah pada malaikat, wahai malaikat, aku yang menciptakan dia dan aku yang matikan dia dan aku akan hidupkan dia semula. Bawalah dia turun semula ke bumi. Roh kita dibawa turun. Apabila kita sampai roh kita, kita turun ke bumi, kita lihat orang mandi jenazah kita, kita lihat orang kafan jenazah kita. Dan waktu itu kata Rasulullah SAW, roh yang baik, yang beriman ini akan berkata, "Khadamuni, khadamuni, khadamuni, cepatkanlah ke bumi aku, cepatkanlah ke bumi aku." Maksudnya dia rasa dah lepas ni dapat nikmat di alam barzakh. Masya Allah. Sebab kita di masa kita kuasa nak keluar awal tu dah kita dapat. Masya Allah. Dan kemudian kata Rasulullah SAW, apabila sampai ke kawasan perkuburan dan jasad kita diturunkan ke liang lahat. Cuba bayangkan sekarang ni kita turunkan jenazah kawan kita ke liang lahat. Sekarang ni kita akan diturunkan. Kita duduk dalam sana seorang ni. Kita memerlukan teman. Jadi bila tanah dah ditimbus, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fata'adu ruhi fi jasadihi wa yaktihi malakan." Apabila roh apa jasad kamu dah dikemumi, maka Allah perintahkan roh untuk bercantum semula dengan jasad. Kemudian barulah datang dua malaikat tadi, iaitu Munkar dan Nakir, akan datang menghadap kita. Dan di sinilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku takjub, Allah SWT hadiahkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu dalam yang lahat yang akan membantu kita menjawab soalan-soalan di kepala kita, kata Rasulullah, sawab solat, pahala solat berada di kepala kita. Sawab solat, ujian pahala puasa berada sebelah kanan kita. Dan pahala kita bayar zakat berada sebelah kiri kita. Dan pahala kita bersedekah di atas muka bumi Allah SWT berada di hujung kaki kita. Maka semua ini akan bercakap kepada muka dan nafsu. Jauhkan sedikit kamu daripada jasad ini. Ruh yang ada dalam ini banyak buat benda baik. Maka malaikat muka nafsu jauhkan sedikit daripada kita. Barulah dia mula proses sesi untuk soal jawab dengan kita. Maka pada waktu itu kita diangkat. Kita dalam lahat, kita melentang begitu. Kemudian kita diangkat duduk. Kaki kita berunjur, badan kita tegak. Kita bayangkan, kita kaki berunjur, kita tegak begitu, diangkat begitu. Kemudian, malaikat muka dan nakir akan membuka kain kafan kita. Dia buka daripada atas ni, dia turunkan sampai ke paras pita. Masya Allah. Kita harapkan kita yang terbaik di sisi Allah SWT. Segala amalan yang kita lakukan, solat kita, puasa kita, jangan kita rosakkan. Kita biar dapat yang terbaik di sisi Allah SWT. Sebab dijatuhkan kain kafan kita ke paras pinggan, barulah malaikat muka dan nakir memulakan soalannya. Marabbuka, siapa Tuhan kamu? Dan pada waktu itu kita menjawab, fayakul, kata Rasulullah, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Fayaqulana lahu majinuka, dan keduanya akan tanya lagi, apa agama kamu? Kemudian kita menjawab, dinil Islam, agamaku Islam. Dan kemudian dia bertanya lagi, ma hazar raju allazi ba'asa fikum, siapakah lelaki yang diutuskan kepada kamu? Maka kita menjawab, huwa Rasulullah, dia ialah Rasulullah. Fayaqulana lahu, wa ma amaluka bihadza, apakah panduan dalam kamu beramal? Maka kita jawab, qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah. Fa amantu bihi, dan aku membenarkan segala isi kandungan dalam Al-Quran. Wa sadaqtu, dan aku ikut segala-galanya. Sebab kita jawab begitu, maka Allah SWT menjawab, fayunadi munadi minas sama, maka suara dari langit mengatakan, anna sadaqa abdi, fafrishuhu minal jannah, waftahu lahu baba minal jannah. Maka Allah perintah kepada mereka, hamba ini telah menjawab dengan benar jawapannya. Bukakanlah dia pintu syurga. Tunjukkan dulu, kita tak masuk lagi, belum berlaku kiamat. Tunjuk, bukakan dulu. Tetapi Allah kata, fafrishuhu minal jannah, ambil satu tilam daripada syurga, letak dalam dalam kubur kita. Masya Allah. Orang tengok, orang dari kubur nampak tanah. Tetapi kita duduk di alam barzakh, di atas tilam daripada syurga. Tapi belum masuk syurga, tapi kita berehat di atas tilam itu. Masya Allah. Ini selepas itu, barulah Allah SWT perintahkan. Bahasanya setiap kita yang hidup, termasuk saya di hadapan ini, dan para sahabat yang ada dalam majlis ini, semuanya akan kena himpitan kubur. Himpitan kubur berdasarkan amalan masing-masing. Jadi Allah perintahkan kepada kubur untuk himpitkan kita. Dan waktu itu malaikat akan berdoa kepada Allah SWT berdasarkan amalan. Kalau amalan kita banyak, insyaAllah himpitkan itu tidak kuat. InsyaAllah. Ini yang akan kita lalui semua. InsyaAllah kita minta yang terbaik dengan Allah SWT. Kita mati dalam husnul khatimah. Jangan kita mati dalam suhu khatimah. Dan kita mengejar kehidupan ini, kita lupa. Kita buat naya pada orang, kita zalim orang, kita persediakan hukum akan Allah SWT. Kita tak nampak apa yang kita cakap, kita lakukan, kita persediakan hak-hak Allah SWT. Waktu-waktu ini, barulah kita kata, ya Allah, tak ada buat apa. Sebab itu dirakamkan dalam surah Al-Munafikun. Allah rakamkan tentang sifat manusia, yang mana manusia itu leka dengan kekayaan. Yang mana wa'amfiku mimma razaqnakum min qabli an yatiya dalam maut. Apabila dah sampai tempoh kamu nak mati, barulah kamu rasa nak sedekah pada jalan Allah SWT. Waktu mereka nak cabut nyawa, baru minta, berilah aku tempoh lagi hidup. Tidak. Wa'amfiku mimma razaqnakum min qabli an yatiya. Fayaqula rabbi laula, dan kamu akan berkata kepada Allah, la akhartani ila ajalin qarib, lambatkanlah sedikit proses mati aku. Tapi Allah kata tidak boleh. Malaikat kata dah sampai ajalin qarib, fa asaddaqu wa aku nasihi, kalau kamu bagi aku tempoh, aku akan sedekah buat baik, wa aku minas solihin, aku akan buat ibadat sungguh-sungguh, aku tak pergi menunaikan ibadat haji. Tapi Allah kata tu, walain yu'akhirallah nafsan iza ja'a, aku tidak akan lewat satu saat dia dah sampai tempoh ajal kamu. Walain yu'akhirallah nafsan iza ja'a, wallahu khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah kamu lakukan. Masya Allah. Jadi kita minta yang terbaik di sisi Allah SWT. Dan kemudian selepas berlaku lipisan kubur, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa yati min riha wa taibha wa yas'al lahu fi qabrihi mudah basur. Kemudian bau wangi daripada syurga itu masuk ke dalam kubur kamu, dan kamu akan lihat kubur kamu sejauh mata memandang luasnya. Orang kebumikan kita sempit je nampak, tetapi kita berada di sana luas sejauh mata memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kata Rasulullah lagi, wa yatihi rajul husnul wajh husnul siyar tayyibul ra'i. Kemudian datang seorang lelaki dengan pakaian yang cantik, wajah yang cantik dan baunya wangi. Kalau wanita, wanita yang datang. Kalau kita lelaki, lelaki yang datang. Kemudian kata Rasulullah, fayaqul, dia menyatakan kepada kamu, abshir billazi yusirruka haza yawmikal ladzi kunta. Bergembiralah wahai manusia dengan kesusahan yang kamu lalui sewaktu hidup di dunia untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan hari ini hari yang Allah janjikan kebahagiaan untuk kamu. Masya Allah. Dan kemudian kita akan bertanya, faya kulilah Rasulullah, kamu akan bertanya, man anta, siapa kamu, fawajhika wajhin lazi yuji'ubi khoy, datang dengan kanan yang cantik. Faya kulilah. Kemudian dia berkata, ana amaluka soleh, akulah amalan soleh kamu. Allah tukarkan aku menjadi bentuk manusia yang akan menemani kamu sampai berlaku kiamat. Kita tak sunyi di alam barzakh, kita tak sunyi, kita ada teman yang berborak dengan kita. Dan kata Rasulullah, kamu akan dibawa jumpa adik keluarga kamu, fatalaki ma'arwah, kamu jumpa mak ayah kamu yang telah pergi meninggalkan kamu untuk berborak di sana. Masya Allah. Jika kita mati dalam keadaan iman, kalau kita mati dalam keadaan munafik, kita mati dalam keadaan fasik, kita mati dalam keadaan kufur, prosesnya lain. Bukan seperti ini malaikat datang mencabut nyawa. Di kesempatan ini saya cerita yang baik ni. Nanti cerita yang mati payah ni kan, risau kita. Cuma kita ingin tinggal sifat munafik kubra. Kata Rasulullah SAW dalam hadis buat Bukhari, orang yang ada sifat munafik kubra, dia mati susah. Dia mati susah. Dan dia tak dapat jawab soal-jawab muka dan nafsu. Sedangkan di Islam, di solat, puasa, haji, zakat, tetapi kerana sifat-sifat dia itu menyebabkan dia susah. Apabila mereka tanya, marabuka, siapa Tuhan kamu? La adri. Aku tak tahu. Akhir sekali mereka akan beritahu kepada dia, limaza la daraita wa la talaita. Kenapa dulu sewaktu datang ke bumi, kamu tidak pergi belajar dan tak mencari ilmu Allah SWT? Masya Allah. Itu kalau kita dipukul, 70 harta kita terbenam dalam tanah. Masya Allah. Dan ular yang dihantar kepada kita, nama ular Suja' Mu'akrok. Suja' Akrok ni, dia kuku dia panjang. Dan untuk kuku kita, kuku dia, ular tu diberi kuku oleh Allah SWT. Panjang kuku dia, sehari perjalanan. InsyaAllah, na'udzubillah, dan kita dah kubur yang baik ini. Jadi bila kita dapat yang baik itu, maka kita akan beritahu kepada Allah SWT. Maka orang yang berada dalam barzakh, yang mati dekat dalam iman, yang akan berdoa, Rabbi akimis sa'ah hatta arji ila ahli wa ba'li. Ya Allah, cepatkanlah berlaku kiamat. Tak sabar dah aku nak rasa jumpa buah dengan penuh kenikmatan lagi di alam syurga. Masya Allah. Jadi sama-sama kita mati dalam keadaan baik, jangan kita mati dalam keadaan kita kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mati kufur, kita mati dalam keadaan fasik, kita mati dalam keadaan munafik. Munafik kubra ni sifat dia yang pertama, dia gembira tengok orang Islam jatuh. Itu sifat munafik kubra. Dan dia sama terlibat menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang menolak hadis, orang yang munafik kubra, dan orang yang mempersendakan hukum-hukum dalam Al-Quran. orang yang merasa senang melihat Islam tidak percaya. Dan orang ini termasuk munafik kubra. Kalau dia sempat taubat sebelum meninggal dunia, selamat. Kalau dia mati dalam keadaan begini, na'udzubillah. Sebab kita kena ingat, kalau kita mati munafik kubra, waktu malaikat nak cabut nyawa kita, kata Rasulullah SAW, mereka akan datang dengan wajah hitam, jubah hitam, rambut cacat tajam ke atas. Dan di tangan mereka mau akan dibuat cabut besi. Dan akan ditarik nyawa kamu dengan besi. Berbeza. Tadi dia panggil kita, ya ayatan nafsul mutmainnah. Ya ini dia datang, ya ayatan nafsul khabisah. Wahai jiwa yang jahat. Ukhruji min sahabillah. Keluarlah kamu dengan Allah benci kepada kamu. Allah murka kepada kamu. Waradibangnallah. Dan Allah marah kepada kamu. Keluarlah daripada jasad. Dia ambil cakup besi itu, masmur, kata Rasulullah. Sahabat tanya, bagaimana bentuk dia Rasulullah? Rasulullah kata, kamu tengok orang tarik guni gandum di pasar Madinah. Kalau kita sekarang ni, orang tarik guni pula. Yang besi tanya, begitulah dia tarik. Tuh, kamu. Adakah kita sanggup nak berdepan begitu? Orang di sebelah tak tahu baca Yasin sebelah kita. Hanya baca Yasin dia tak nampak apa yang berlaku pada kita. Dan waktu itu perut kita bergelegak seperti air yang mendidih, kata Rasulullah. Sebelum kamu keluar. Sakit yang dalam perut kita. Kita pindahlah. Jalan dah ada. Jalan yang pergi dengan baik, jalan yang pergi dengan tidak baik. Jadi sama-samalah kita mohon kepada Allah SWT. Betul dengan baik. Dan kita ingin hati kedamaian. Bila kita pergi ke sana, kita pergi dengan tenang. Dan saya harap saya sendiri yang ada di sini dan para sahabat sekalian, kita sama-sama doa kepada Allah SWT. Biar kita mati dalam husnul khotimah. Dan kita dibangkitkan dengan iman. Kita minta yang baik di sisi Allah SWT. Kalau kita pergi dan keadaan tidak baik, Masya Allah. Ini kita cukup takut. Jadi masa pun dah tak mengizinkan. Dikatakan saya sampai 1.50. Saya dah sampai. Cuma saya nak buat pengumuman. Sesiapa yang berkelapangan pada 14 bulan 12 hari Sabtu ini, kita ada buat seminar kerjasama Tuan Bahasa dengan JAKIM di auditorium Tuan Bahasa. Masuk percuma. Makanan pun disediakan. Iaitu kita bincang tentang wacana akidah, masalah umat sekarang, dan juga kita akan bincang masalah Syiah di sana. Walaupun waktu saya siapkan petang kerja itu mendapat tentangan cukup hebat, SMS, pelbagai SMS kepada CEO, kata jangan buat, kata kita tak akan buat. Kata kita badan kerajaan, ini hak kita, kita kena beri penjelasan kepada masyarakat awam tentang pentingnya masalah akidah. Walaupun mendapat beberapa SMS yang tak setuju. Jadi saya beritahu, SMS ahli politik kita tak ikut. Sebab kita nak buat yang Allah SWT suruh buat. Maka itu jawapan saya kepada CEO. Teruskan. Sebab kalau siapa berkelapangan, kita buat pukul 9 pagi hingga pukul 1 tengah hari di auditorium. Dan tempat di auditorium itu boleh muat dalam 450 orang. Siapa berminat lah. Dan insyaAllah untuk program saya, kalau yang ini ikuti program saya pada 20, 21, 22 Disember, program saya secara langsung dalam TV 9. Jadi siapa berkelapangan nak telefon teruslah. Maknanya program saya langsung belum, tidak boleh call lah. Dia akan keluar nombor situ insyaAllah. Cakaplah kepada mana insyaAllah. Kita akan bersesi soal jawab dalam TV 9 insyaAllah. Boleh insyaAllah. Tajuk ini pergi pada saya pun untuk 20 sampai 22 ni tentang kerjaya yang kita bina hidup kita, akhirnya hasil yang tumbuh pada daging kita ni semua-semua yang haram. Asalnya nak kerja yang halal, tetapi bertukar jadi haram. Habis kita terima rasuah, salah guna kuasa semua. Tak tahulah, tajuk yang pelik-pelik gini selalu bagi pada saya. Saya kata, kenapa tak bagi saya 4 solat ke 4 puasa? Tak, ustaz kena bagi tajuk ni je selain. Masalah saya nak jawab. Nak jawab panjang-panjang, dia biasalah, kena putuskan lah. Saya sudahi dengan bila Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.